Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini, Selasa 26 Maret 2019, dibacakan Ilham. Setelah menuntut Irwandi 10 tahun, KPK kembali minta mantan elit GAM Ayah Merin menyerahkan diri. Ada aroma korupsi, gerak minta PBK audit proyek asrama haji Aceh. Komisi 3 DPR minta izin UKL dan UPL di Agara ditinjau ulang. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, pasca pembacaan tuntutan terhadap Gubernur Nonaktif Aceh Irwandi Yusuf, KPK kembali minta Izil Azhar alias Ayah Merin untuk menyerahkan diri. Seperti diketahui beberapa waktu lalu, KPK menetapkan Ayah Merin sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi proyek pembangunan Dermaga Sabang tahun 2006-2011 bersama Gubernur Aceh periode 2007-2012 Irwandi Yusuf. Diberitakan Serambi beberapa waktu lalu, dalam kasus gratifikasi itu, Irwandi Yusuf bersama Ayah Merin didakwa menerima gratifikasi Rp32,45 miliar. Rupiah. Kasus itu terjadi selama Irwandi menjabat sebagai Gubernur Aceh 2007-2012. Selama ini KPK juga telah beberapa kali memanggil Ayah Merin untuk dimintai keterangan, namun Ayah Merin tak kunjung hadir ke KPK. Bahkan KPK telah memasukkan nama mantan elit GAM Ayah Merin dalam daftar pencarian orang sejak Rabu 25 Desember tahun lalu. Menurut juru bicara KPK, hingga saat ini Ayah Merin masih berstatus DPO KPK. Saudara Lun, bangunan asrama haji Aceh senilai Rp10 miliar sudah 6 tahun terbengkalai sejak dibangun 2013. Koordinator Gerak Aceh, Askalani, kepada Serambi FM mengatakan terkait masalah asrama haji Aceh harus dilakukan audit eksternal. Karena sebelumnya asrama tersebut dilakukan audit oleh Irjen Kemenak RI yang merupakan pihak internal. Sehingga ia meminta supaya BPK RI turun ke asrama haji Aceh untuk melakukan audit eksternal. Apabila hasil audit pihak eksternal nanti ditemukan ada kesalahan dalam pembangunan dan tindak pidana, maka jaksa atau kepolisian harus masuk untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya gedung tersebut harus diaudit secepat mungkin supaya dapat diambil tindakan selanjutnya. Gedung itu sudah 6 tahun terbengkalai dalam kondisi belum rampung. Jika terus dibiarkan, maka akan menurunkan kualitas fisik gedung. Saudara Lun, anggota Komisi 3 DPR, Muslim Ayub SH, meminta kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk mengkaji ulang izin upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantau lingkungan hidup. Aktivitas pekerjaan proyek pembangkit listrik tenaga mikro hidro atau PLTMH Lawe Sikap diduga mencemarkan lingkungan karena air bersih masyarakat berubah warna di Sungai Alas serta tidak maksimal dimanfaatkan. Ini harus dikaji ulang kenapa UPL dan UKL-nya dikeluarkan. Pihaknya juga mempertanyakan apakah PLTMH Lawe Sikap memiliki izin lingkungan. Ia juga meminta Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Tenggara untuk mengevaluasi kembali izin UKL dan UPL yang dikeluarkan. Apakah sudah cocok dengan keberadaan isi dokumen dengan keadaan pekerjaan proyek di lapangan? Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, persoalan pengangkatan Saidan Nafi sebagai PLT Ketua Majelis Adat Aceh atau MAA memasuki babak baru. Ombudsman Aceh menjadi fasilitator dalam penyelesaian konflik di lembaga itu dengan memanggil para pihak ke kantor tersebut. Agendanya adalah rapat koordinasi penyelesaian laporan atau pengaduan dari Ketua Panitia Pengarah Mubes MAA 2018. Hal ini disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Takwadin Husin. Dalam kegiatan itu, Ombudsman RI Aceh mengundang perwakilan pemerintah Aceh yang dihadiri Karuhukum Kakanwil Kemenkumham Aceh, Aspidsus Kejati Aceh, dan Dirkrimsus Polda Aceh. Tujuan rakor adalah untuk mendapat penjelasan resmi dari pihak terlapor, yaitu pemerintah Aceh, dan menerima masukan-masukan dari pihak terkait lainnya guna menemukan alternatif solusi terhadap hal yang dilaporkan. Syederalun, sejak November 2018 hingga Maret 2019, harga bawang putih terus mengalami kenaikan. Sebelumnya harga bawang putih Rp13.000 per kilogram, kemudian naik secara bertahap hingga kini Rp22.000 per kilogram di tingkat grosir di Pasar Lambaru, Aceh Besar. Pedagang grosir sayur mayur di Pasar Lambaru, Yasin kepada Serambi FM mengatakan, kenaikan harga bawang putih ini karena pasokan yang terbatas. Sementara di tingkat eceran, harga bawang putih dijual Rp24.000 per kilogram hingga Rp28.000 per kilogram. Namun dikatakan Yasin, sudah 3 hari terakhir tidak ada bawang putih di tempatnya. Ia menambahkan dalam 2 hari ke depan akan didatangkan kembali. Syederalun, jenazah Firman bin Amiruddin, 23 tahun, korban bot meledak di Penang, Malaysia, dijadwalkan akan dipulangkan ke Manyakpahit, Aceh Tamiang, Selasa hari ini. Saat ini jenazah Firman masih berada di Hospital Pulau Pinang dan proses pemulangan rencananya melalui Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Kamal yang saat ini berada di Penang memastikan bot yang diawaki Firman dalam kondisi bagus. Ia mengakui bot itu sudah sering melayani pengangkutan dari Penang ke Aceh Tamiang. Sampai sekarang belum diketahui penyebab meledaknya dan masih diselidiki polisi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Selasa 26 Maret 2019. Berita malam Serambi FM hadir pukul 20.30. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.